Kemudian watusamma kalimatu kintaran mumayyazan watusamma kalimatu qamhan tamyizan. Perhatikan. Dan kalimat kintar dinamakan sebagai mumayyaz. Watusamma kalimatu qamhan, dan juga kalimat qamhan dinamakan sebagai tamyiznya. Ini hanya adalah suatu hal kepastian yang dulu pernah kita katakan bahwasanya kalimat badal itu harus ada mubdalnya, kemudian ada hal harus ada sahibul hal. Begitu juga di sini ada tamyiz harus ada mumayyaznya. Maka watusamma kalimatu kintar, dalam contoh istaraitu kintaran qamhan, saya membeli segantang daripada qamhan yaitu gandum, maka kalimat kintar dinamakan sebagai mumayyaz. Kemudian qamhan, isim yang jatuh setelah mumayyaz, dinamakan sebagai tamyiznya. Maka kita i'rab kintaran ismun mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il istaraitu, dan kintar qamhan adalah sebagai tamyiznya. Qamhan karena dia itu adalah isim yang mansub yang nakirah, yang mana keberadaan qamhan di sini dia memberikan penjelasan kepada kalimat istaraitu kintaran yang masih mubham atau yang masih belum jelas kepastiannya. Dengan adanya qamhan di sinilah kintar menjadi satu hal yang sudah jelas. Saya membeli satu gantang dari gandum. Kemudian fi ma yali sarhun li kulli minal mumayyizi wat tamyiz. Dan berikut ini penjelasan masing-masing dari setiap mumayyiz dan tamyiznya. Yang nomor dua, kaidah selanjutnya, al mumayyizu naw'ani. Mumayyiz ada dua macam. Yang pertama, mumayyizun malfur. Dalam istilah tamyiz dan mumayyiz, isim yang mansub adalah ada yang dinamakan sebagai mumayyiz malfur. Ai madzkurun fil kalam. Dia itu adalah disebutkan di dalam al-kalam. Itu namanya mumayyiz yang malfur. Wa yakunul mumayyizul malfud, dan di antara mumayyiz malfud dia adalah ismu waznin. Yang pertama yaitu timbangan, dalam artian isim yang jatuh setelah timbangan maka dia itu adalah isim yang mansub sebagai tamyiz, seperti gram ataupun kintar, itulah dinamakan sebagai timbangan. Kemudian dirham itu juga timbangan daripada mata uang. Misal contohnya, istaraitu dirhaman dahaban. Sahihnya di situ adalah kalimat dirhaman wazan. Dahaban ismun yang mansub sebagai tamyiznya, karena kalimat dahaban di sini adalah memberikan keterangan kepada kalimat istaraitu dirhaman. Tatkala antum katakan istaraitu dirhaman, maka kalimat itu belum sempurna dan butuh kepada tamyiznya, sehingga kalimat istaraitu dirhaman butuh yang namanya tamyiznya. Satu dirham apa? Apakah satu dirham daripada perak, ataukah satu dirham daripada emas, atau satu dirham daripada besi ataupun yang lainnya. Dengan muncul adanya zahaban inilah menjadikan sebagai penjelas maksud daripada kalimat yang masih mubham tadi. Maka kalimat zahaban dia sebagai tamyiznya. Kata yang di garis bawah adalah istaraitu dirhaman zahaban. Kalimat dirhaman itulah yang dinamakan sebagai mumayyiz malfud. Zahaban sebagai tamyiz, kemudian dirhaman dia sebagai mumayyiz yang malfud, karena dia adalah menunjukkan sebuah timbangan. Maka i'rab daripada dirhaman ismun mansub sebagai maf'ulun bih, zahaban mansub sebagai tamyiznya, isim yang nakirah. Kemudian contoh selanjutnya, Mumayyiz malfud yang berikutnya dia adalah au ismu kilkilin. Dia jatuh setelah takaran. Itu yang dinamakan sebagai mumayyiz malfud. Dalam artian tamyiz itu adalah isim yang jatuh setelah timbangan, isim yang jatuh setelah takaran. Adapun kalimat timbangan dan takaran itulah yang dinamakan sebagai mumayyiznya. Perhatikan antum kata antum kalimat misal ba'a al-fallahu irdaban qamhan. Kalimat irdaban bukan dikatakan sebagai tamyiz, tapi dia adalah sebagai mumayyiznya. Dikatakan irdaban dinamakan sebagai mumayyiz yang malfud karena madhkuratun fil kalam atau madhkuratun fil lafaz. Maka kalimat irdaban 1 liter artinya maka ba'a al-fallahu irdaban kamhan. Petani itu menjual 1 liter dari gandum. Kalimat kamhan dia adalah sebagai tamyiz karena jatuh setelah kil yaitu timbangan 1 gram kemudian 2 on wa ila akhirih. Itu yang kedua, maka irdaban adalah sebagai mumayyiz malfud. Kemudian yang ketiga, au ismu masaha, isim jarak. Misal zara'tu fuddanan sa'ira. Kalimat zara'tu fuddanan sa'ira yang dinamakan sebagai mumayyiz malfud adalah fuddanan. Itulah dinamakan sebagai mumayyiz yang malfud. Kemudian tamyiznya mana? Tamyiznya adalah kalimat sa'iran, isim yang mansub. Makanya di sini oleh muallif menyatakan kalimat dahaban, kamhan dan sa'iran ini tidak dibahas. Kenapa? Karena dalam pembahasan ini muallif tidak membahas tamyiz, tetapi dia adalah membahas mumayyiznya. Maka yang kata di garis bawah fuddanan kemudian irdaban dan dirhaman itulah yang dinamakan sebagai mumayyiz malfud. Maka artinya saya menanam setengah hektar dari gandum. Antara kamah artinya gandum, sa'ir juga artinya biji gandum. Au ismu adadin atau yang selanjutnya nama bilangan. Misal ya tarakkabul yaumu min arba'i wa isrina sa'atan. Saya ulangi misal ya tarakkabul yaumu min arba'i wa isrina sa'atan. Sahihnya di situ adalah arba'ina wa arba'in wa isrin. Dia dinamakan sebagai mumayyiz malfud karena menunjukkan adat. Tamyiznya adalah sa'atan. Kita irob yatarakkabul yaum al-yaum dalam contoh yatarakkabul yaumu dia adalah bukan sebagai dorof. Ingat bahwasanya kalimat yaum adalah dorof yang ghairu mutasarrif, dorof yang mutasarrif. Kalimat al-yaum adalah dorof yang mutasarrif yang mana dia itu adalah suatu saat dia jadi dorof dan suatu saat dia bukan jadi dorof. Maka tatkala antum katakan ya tarakkabul yaumu dia adalah marfu sebagai fa'il dari fi'il ya tarakkabu. Kemudian min arba'ina wa isrin. Wa isrin, arba'ina wa isrin adalah dia dinamakan sebagai adad. Maka nanti adad harus ada ma'dudnya. Kemudian arba'in wa isrin dinamakan sebagai mumayyiz yang malfud karena madhkuratun fil kalam. Kalimat isrin arba'i, arba'in wa isrin nanti dinamakan sebagai dia adalah adat yang maktub. Nanti ada adat mufrad, kemudian ada tarkib, kemudian juga ada adat yang maktub, kemudian juga ada adat yang malfud. Kemudian sa'atan sebelumnya wa isrin, isrin dia adalah ma'tufun alal arba di ataf kepada isim yang majrur yaitu arba'in, dan istrin majrur tanda jernya dengan ya karena mulhaqatun bil jam'il mudzakkar, karena dia itu adalah dimulhakan kepada jamak mudzakkar. Kalimat istrin kenapa dinamakan sebagai mulhaqatun bil jam'il mudzakkar? Karena dia itu adalah sebuah isim yang tidak terpenuhi syarat-syarat terbentuknya jamak mudzakkar salim, tetapi bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dengan cara menambah wawu dan nun ataupun ya dan nun pada akhir sebuah kalimat itu sendiri. Maka kalimat isrin dinamakan sebagai mulhaqatun bil jam'il mudzakkar, tapi bukan jamak mudzakkar. Kemudian sa'atan mansub sebagai tamyiz, yang mana mumayyiznya adalah arba'in wa isrina. Wa sayati sarhu suwaril adad, dan akan datang penjelasan dalam bentuk-bentuk bilangan. Wa i'rabuhu dan juga i'rabnya, wa bina'uhu dan juga mabninya ada tadi, fil bunudi taliyah dalam pembahasan-pembahasan yang berikut ini. Antum perhatikan kalimat dahaban. Dalam contoh, istaraitu dirhaman dahaban. Kemudian yang kedua, ba'a al-fallahu irdaban komhan. Antum perhatikan kalimat komhan. Dan sa'iron dan sa'atan adalah isim semuanya. Itu dinamakan sebagai isim yang mansub dan nakiroh. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya semua isim yang jatuh setelah timbangan yang pertama, jatuh setelah takaran itu yang kedua, jatuh setelah jarak itu yang ketiga, kemudian jatuh setelah adat itu yang keempat, semuanya itu harus dibaca mansub yang nakirah sebagai tamyiznya. Dari contoh-contoh berikut ini ataupun contoh-contoh yang kita sebutkan tadi adalah dia semuanya sebagai tamyiz. Kalimat sa'atan kenapa mansub? Karena dia adalah sebagai tamyiz. Kenapa dinamakan tamyiz? Karena jatuh setelah adat. Setiap isim yang nakirah yang jatuh setelah adat, maka dia itulah dinamakan sebagai tamyiznya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inni ra'aitu ahada asara kaukaban. Kalimat kaukaban dinamakan sebagai tamyiz. Kemudian karena di situ jatuh setelah bilangan. Yang mana mumayyiznya adalah ahada asara dinamakan sebagai mumayyiz yang malfut karena disebutkan di dalam sebuah kalimat itu sendiri. 6. Kemudian Ma'alif menyatakan, dan akan datang penjelasan yang demikian itu dalam bentuk adat dalam bab-bab ataupun berikut ini. Itu yang pertama diantara al-mumayyiz naw'ani. Yang pertama. Kemudian yang kedua, halaman 86. Mumayyizun malhud. Kalimat mumayyiz malhud ay la yudkarul mumayyiz, kebalikan daripada mumayyiz yang malfud. Tadi mumayyiz yang malfud adalah mumayyiz yang disebutkan di dalam sebuah kalimat, seperti dalam contoh yatarakkabul yaumu min arba'in wa isrina sa'atan. Kalimat arba'ina wa arba'in wa isrin itulah mumayyiz malfud karena madzkuratun fil kalam. Adapun yang selanjutnya adalah mumayyiz malhud ay la yudkarul mumayyiz, yang tidak disebutkan mumayyiznya. Tamyiz tapi tidak disebutkan mumayyiznya. Sebelumnya bahwasanya tamyiz, ingat untuk kaidah tamyiz, dia adalah dalam bentuk isim yang nakirah. Nanti di sana apabila ada tamyiz yang bentuknya isim yang ma'rifat, maka jangan terkecoh, maka itulah yang dinamakan sebagai, sekalipun dalam bentuk isim yang ma'rifat, nanti nakirah hukman, dihukumi sebagai isim yang nakirah secara hukumnya. Kenapa? Karena tamyiz adalah tidak boleh dari bentuk isim yang ma'rifat, harus dari bentuk isim yang nakirah. Kemudian wa yakunu tamyiz muhawwalan anil mubtada awil fa'il awil maf'uli bihi. Kalau mumayyiz malhud yang mana mumayyiznya itu tidak disebutkan, tinggal muncul tamyiznya saja, maka tamyiznya itu sebagai gantian daripada mubtada awal fa'il, ataupun sebagai ganti daripada fa'il, ataupun maf'ul bihi, ataupun sebagai ganti daripada maf'ulun bihnya. Dalam artian, asal daripada kalimat itu mubtada kemudian dijadikan sebagai tamyiznya, yang mana mumayyiznya tidak disebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu juga kalimat fa'il. Asal daripada kalimat itu dia sebagai fa'il, tetapi fa'il di sini dijadikan sebagai tamyiz, yang mana mumayyiznya tidak disebutkan juga, dan seterusnya juga al-maf'ulu bihi. Kita ambil sebuah contoh. Contoh, misal al-mudarrisu aktaru minat talibi hibratan. Al-mudarrisu aktaru minat talibi hibratan. Sahihnya di situ adalah hibratan. Hibratan tamyizun mansubun. Dia wa aslul jumlah, dan asal jumlah daripada al-mudarrisu aktsaru minat talibi khibratan adalah hibratul mudarrisi aktsaru min khibratit talib. Wa tamyizu muhawwalun an mubtada'in. Asal daripada kalimat al-mudarrisu aktsaru minat talibi khibratan adalah khibratul mudarris aktsaru min khibratit talib. Wa tamyiz, dan tamyiznya adalah muhawwalun, gantian anin mubtada'in daripada mubtada. Antum perhatikan kalimat al-mudarris, kita irab sebelumnya. Al-mudarrisu marfu sebagai mubtada, aktsaru marfu sebagai khabar daripada al-mudarris, minat talib min harfu jarrin, at-talibi majrurun masbukatan bi harfi jar, khibratan adalah isim yang mansub sebagai tamyiz, yang mana mumayyiznya tidak disebutkan. Asal daripada khibratan, asalnya adalah dia sebagai mubtada. Maka dikatakan oleh mu'alif adalah tamyiz ada kalanya muhawwalan anil mubtada, dia sebagai ganti daripada mubtadanya. Maka asal daripada kalimat itu adalah khibratul mudarris. Perhatikan kalimat khibra. Khibratul mudarris aktaru min khibratit talib. Pengalaman guru itu lebih banyak daripada pengalaman seorang murid. Itu asal daripada kalimat al-mudarrisu aktsaru minat talibi khibratan. Maka sebelumnya kita artikan guru itu lebih banyak pengalamannya daripada murid. Asal daripada itu adalah mubtada. Khibrah asalnya adalah kalimat mubtada. Maka wa aslu jumlah, asal jumlah itu adalah pengalaman mudarris itu lebih banyak daripada pengalaman seorang murid. Maka kalimat khibratul mudarris, khibratu marfu sebagai mubtada, al-mudarris majrur sebagai mudhafun ilaih, aktsaru marfu sebagai khabarnya. Seperti dalam contoh yang lainnya, ana aktsaru minka malan. Kalimat ana aktsaru minka malan, malan mansub sebagai tamyiz, yang mana malan ini adalah dia sebagai gantian daripada mubtada. Asal daripada ana aktsaru minka malan adalah mali aktsaru minka. Mali aktsaru minka. Kemudian ya mutakalim di situ dipisah menjadi dhamir yang munfasil, yang marfu munfasil menjadi ana, kemudian malan dijadikan di belakang sebagai ganti daripada mubtada'nya. Nah, itu tamyiz yang mana asal daripada gantian daripada mubtada. Kemudian contoh selanjutnya, misal taba Muhammadun nafsan. Nafsan tamyizun mansubun bil fathah. Taba Muhammadun nafsan, nafsan dia adalah mansub sebagai tamyiz. Muhammad marfu sebagai fa'il dari fi'il toba, yang mana asal daripada kalimat itu adalah tobat nafsu Muhammadin, telah beruntung ataupun telah bergembira jiwa ataupun diri Muhammad. Ataupun contoh yang lainnya dari tamyiz yang muhawalan anil fa'il adalah contohnya wasta'alla ra'su Saiba, wasta'alla ra'su Saiba. Saiba adalah isim yang mansub sebagai tamyiz yang mana mumayyiznya tidak disebutkan, makanya dikatakan sebagai mumayyiz yang malhud. Kemudian ar-ra'su marfu sebagai fa'il dari fi'il wasta'alla, maka asal daripada kalimat wasta'alla ra'su Saiba adalah asalnya wasta'alla saibur ra'si. Itu contoh yang selanjutnya. Kemudian contoh yang ketiga, yang muhawalan anil maf'ulun bi warastul arda sajaran. Kalimat sajaran tamyizun mansubun bil fathah. Dia adalah asal daripada kalimat itu adalah warastu sajaral ardi. Kalimat sajara asluhu mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il gharastu, kemudian dijadikan dia muhawalan anil maf'ulun bihi tamyizan, yang mana dinamak sebagai tamyiz, yang mana tamyiznya tidak disebutkan, maka dia dinamak sebagai mumayyiz yang malhud. Asal daripada kalimat tersebut adalah gharastu sajaral ardi. Kemudian contoh yang lainnya adalah wafajjarna al-arda uyuna. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala wafajjarnal arda uyuna, asluhu adalah kita irob sebelumnya wafajjarna na fi mahalli rafin sebagai fa'il dari fi'il fajjara, wafajjarna. Kemudian al-arda mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il fajjarna. Kemudian uyuna mansub sebagai tamyiz yang mana mumayyiznya tidak disebutkan, sehingga sering kita kenal dengan mumayyiz yang malhud. Maka asal daripada firman Allah wafajjarnal arda uyuna, maka adalah wafajjarna uyunal ardi. Itu terakhir daripada mumayyiz yang malhud, daripada apa yang dikatakan oleh mu'alif bahwasanya mumayyiz itu adalah dibagi menjadi dua, yang pertama mumayyiz malhud, yang kedua mumayyiz malhud. Kemudian kita lihat untuk kaidah selanjutnya dari tamyiz, at-tamyizu wa hukmu i'rabihi, tamyiz dan hukum i'rabnya. Dalam bab ini adalah bagaimana cara kita membaca isim nakirah yang jatuh setelah adat ataupun jatuh setelah timbangan, ataupun bagaimana cara kita membaca tamyiznya, apakah selamanya mansub, apakah boleh dijar, apakah boleh dirofa. Kemudian yang pertama, tamyizul malhud yakunu daiman mansuban kama fil amsilatis sabiqah. Kalau tamyiz malhud yakunu daiman, senantiasa dia mansub sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Seperti dalam contoh ana aktsaru minka malan, kalimat malan adalah senantiasa dia isim yang mansub karena dia adalah sebagai tamyiz yang malhud. Kemudian taba Muhammadun nafsan, kalimat nafsan ataupun contoh yang lainnya wasta'alla ar-ra'su Saiba, kalimat Saiba senantiasa dibaca mansub karena dia adalah sebagai tamyiz yang mana mumayyiznya malhud. Begitu juga gharastu al-ardha sajaran, kalimat sajaran adalah sebagai tamyiz, harus dibaca mansub, tidak boleh marfu dan juga tidak boleh majrur. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya semua yang namanya tamyiz malhud harus dibaca mansub dimanapun keberadaannya dia. Kemudian selanjutnya yang ba, tamyizul malhud yakunu mansuban. Tamyiz malhud dia itu dibaca mansub kapan? Idza kanal mumayyazu isma waznin aw qilin aw masahatin kama fil amsilatis sabiqah. Tamyiz yang malfud adalah dibaca mansub kapan? Apabila mumayyaznya isim wazan, timbangan dan masahah ataupun jarak, kama fil amsilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam contoh istaraitu dirhaman dahaban, kemudian ba'afallahu irdaban qamhan, kemudian juga zaratu fudanan sa'iran, kalimat sa'iran, qamhan dan dahaban harus dibaca mansub dengan satu alasan. Kenapa? Karena pertama, dia jatuh setelah timbangan, jatuh setelah takaran, dan jatuh setelah jarak. Maka apabila antum membuat sebuah kalimat demikian, maka harus isimnya harus nakirah yang mansub, tidak boleh marfu. Kemudian wa yajuzu jarru tamyizil malfud bil idafati aw bi min. Dan boleh mengejarkan tamyiz malfud dengan cara menyandarkan kepada kalimat yang lain atau dengan huruf jar, dalam artian tamyiznya boleh dijarkan. Seperti contoh istaraitu jiraman dahaban, kalimat dahaban adalah isim yang mansub harus. Kenapa? Karena dia jatuh setelah timbangan wazan gram. Saya membeli 1 gram dari emas, 1 gram emas. Maka kalimat jiraman adalah isim yang mansub sebagai maf'ulun bi. Kemudian dahaban isim yang mansub sebagai tamyiz. Kenapa dia dahaban mansub? Karena jatuh setelah timbangan ismul wazan, maka wajib dibaca mansub. Atau au jirama dahabin, kalau enggak jiraman dahaban berarti jirama dahabin, dahabin adalah sebagai majrur, sebagai mudhafun ilai, kemudian jirama adalah mansub sebagai maf'ulun bi. Ataupun jiraman min dahabin min harfu jar, dahabin majrur sebagai harfu masbuqatan bi harfi jar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan halaman 87. Dal amma tamyizul adad, antum perhatikan tamyiz adad ini agak rumit sedikit daripada tamyiz yang selanjutnya, yang sesudahnya. Amma tamyizul adad ay al ismun nakiratu alladhi ya'ti badal adad fayakunu majruran aw mansuban. Cara membaca tamyiz selanjutnya adalah apabila dia itu jatuh setelah bilangan, maka ada kalanya majrur dan ada kalanya mansub. Dan ini harus antum paham betul tentang tamyiz dan mumayyaz, yang mana mumayyaznya dari bentuk adat. Nah, ai isim yang jat, isim yang nakirah yang jatuh setelah adat, maka majrur, itu yang pertama. Au mansuban ataupun dibaca mansub, itu yang kedua. Kapan? Ala wajhil ati. Yang pertama, tamyizul adat min salasati ila asrah yakunu jam'an majruran. Kalau tamyiznya dari adat, dalam artian isim nakirah jatuh setelah adat, yang mana adat itu mulai dari 3 sampai dengan 10, maka tamyiznya adalah jamak yang dimajrur. Ingat, jamak majrur kapan? Apabila jatuh setelah bilangan 3 sampai dengan 10. Seperti contoh, ra'aitu arba'ata rijalin. Sahihnya di situ adalah kalimat rijalin. Tamyiz yang majrur. Kenapa? Karena kalimat rijalin adalah dia, adalah kalimat yang nakirah yang jatuh setelah bilangan antara 3 sampai dengan 10, maka tamyiznya adalah jamak dan majrur. Kalimat rijalin adalah jamak taksir. Maka tidak boleh antum katakan ra'aitu arba'ata rajulin adalah suatu kalimat yang salah. Kenapa? Karena kaidah apabila tamyiz jatuh setelah bilangan dari 3 sampai dengan 10, maka tamyiznya harus nakirah, majrur dan jamak. Rijalin tamyizun majrurun bil kasrah. Rijal adalah majrur yang mana tanda jarinya dengan kasrah sebagai tamyiz karena jatuh bilangan antara 3 sampai dengan 10. Ataupun contoh yang lainnya insya Allah banyak sekali. Ja'a tis'atu rijalin wa ila akhirih. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tamyizul adad min ahada asara ila tis'awatis'in yakunu mufradan mansuban. Kalau bilangan jatuh setelah isim yang jatuh bilangan antara 11 sampai dengan 99, maka tamyiznya adalah mufrad mansub. Ingat, mufrad dan mansub. Misalnya fil fasli salasatun wa thalathuna taliban. Sahihnya di situ adalah taliban. Taliban tamyizun mansubun bil fathah. Kenapa dia mansub dengan fathah? Yang pertama, dia sebagai tamyiz. Kenapa dinamakan tamyiz? Karena jatuh setelah bilangan. Kemudian kenapa mansub? Karena dia itu adalah jatuh setelah bilangan antara 11 dengan 99, maka tamyiznya adalah mansub dan mufrad. Seperti dalam firman Allah tadi, inni ra'aitu ahada asara kaukaban. Kalimat kaukaban adalah mansub yang mufrad. Kenapa? Karena jatuh setelah bilangan 11 sampai dengan 99, maka tamyiznya adalah harus mufrad dan mansub. Kemudian fil fasli. Fil fasli jarun wa majrurun fi mahalli raf'in sebagai khobar muqaddam. Kemudian salasatun wa salasuna adalah marfu sebagai khobar mubtada muakhar, taliban mansub sebagai tamyiz dari salasatun wa salasuna taliban. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara membaca isim yang jatuh setelah adat yang selanjutnya, tamyizul mi'ah wal alfi wal alafi wa muda'atin kullun minhuma yakunu mufradan majruran. Tamyiz daripada 100 dan 1000 atau kelipatannya, masing-masing diantara keduanya adalah mufrad dan majrur. Seperti contoh, hadarul hafla arba'u mi'ati sabin. Kalimat arba'u mi'ati sabin, sabin tamyizun majrurun bil kasrah. Kemudian sayanya di situ adalah sabin, dia adalah tamyiz yang dijar dengan kasrah karena jatuh setelah bilangan pertama 100 ataupun 1000 ataupun kelipatan daripada 100 ataupun 1000, maka dia adalah tamyiznya majrur dan mufrad. Ataupun contoh yang lainnya, indi khamsuna ba'da mi'ati kita apa kitabin wa ila akhirih. Itu yang pertama. Sehingga dari sini kita ambil kesimpulan yang dal. Yang pertama adalah dibaca mansub, ataupun yang pertama adalah dibaca majrur apabila jatuh setelah bilangan antara 3 sampai dengan 10. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibaca mansub apabila dijatuh setelah bilangan antara 11 sampai dengan 99. Kemudian yang ketiga, majrur apabila dia itu jatuh antara 100 ataupun 1000 ataupun kelipatan daripada kalimat tersebut. Kemudian contoh soal, kemudian untuk kaidah selanjutnya nomor 4, suarul adat, bentuk daripada adat. Yatil adat ala suarin mukhtalifatin. Adat itu datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Fayakunu mufrodan, ada kalanya datang sendirian. Misal arbaun, khamsatun, sitatun, samaniyatun, arbaatun, kemudian asrotun, itu dinamakan adalah apa namanya adat yang mufrad. Kalau adat yang mufrad itu adalah penyebutannya sendirian, seperti contoh arbaatun, kemudian khamsatun, kemudian sitatun, itu yang dinamakan sebagai adat mufrad. Kemudian al-murakkaban ma'asra, tarkiban ma'al-asra, yang sering kita kenal dengan a'dadul murakkabah, yaitu dia tersusun bersama kalimat 10. Seperti contoh arba'ata asara, khamsata asara, sittata asara, samaniyata asara, itu adalah dinamakan sebagai tarkiban ma'al asrah dalam bilangan. Au matufan wa matufun alai, ataupun ada huruf atofnya, bilangan, nama bilangan, misal arba'un wa isrun. Kalimat arbaun wa isrun itu dinamakan sebagai adat ma'tuf. Kenapa? Karena di situ ada huruf atofnya. Kalimat arbaun wa isrun, khamsun wa isrun, salasun wa salasun. Yang jelas apabila adat itu ada huruf wawunya, maka itu dinamakan sebagai apa namanya adat ma'tufun alaih. Kemudian wa tusammal a'dad, adapun bilangan isrun, salasun, arbaun, khamsun, sittun, samanun, tis'un, itu dinamakan alfadul uqud. Jadi kalau alfadul uqud itu adalah bilangan dari 20 sampai dengan 90, itu namanya alfadul uqud. Kalau bilangan matufun alai adalah bilangan yang ada huruf wawunya, mulai dari 21 wa ila akhirih. Begitu juga yang jelas ada huruf wawunya. Kalau bilangan 14, 13 itu dinamakan tarkiban ma'al asroh. Kenapa? Karena kalimat ahada asaro sampai dengan tis ata asar itu ada nama asroh sepuluhnya, maka dinamakan apanya tarkiban ma'al asroh. Kemudian ketiga, yang terakhir, apabila bilangan itu sendirian, tidak ma'tuf dan juga tidak ada wawunya, maka dinamakan adadun mufrad. Mulai dari 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 9. Tis'atun, arba'atun, dan ila akhirih. Itu suarul adad. Kemudian nomor 5, al-adadu min haitsul i'rabi wal bina. Kita ketahui bahwasanya namanya adad itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kemudian jami'ul a'dad mu'rabatun, semua adat itu mu'rab ay tarfa'u au tansabu turfa'u au tunsabu au tujarru ala hasabi maqihi fil jumlah. Asal daripada adat adalah mu'rab, yaitu dia dirofa ataupun dinasab ataupun dijer sebagaimana kedudukan dia di dalam jumlah. Fima adal a'dada min ahada asara ila tis'ata asara fatakunu daiman bambaniyatan alal fathil juz'aini. Kecuali adalah adat 11 sampai dengan 19, dia adalah isim yang mabni dua bagian, dalam artian asrah satu bagian, kemudian 11 sampai dengan 9 itu satu bagian, maka juz'aini. Seperti dalam contoh istaraitu arba'ata asara, kalimat arba'ata asara adalah dua bagian, dua-duanya adalah mabni. Arba'ata mabni, asara juga mabni, maka dikatakan mabni dua bagian. Bi istisna al adad isnata asrata, isna asara ataupun isnata asrata, fayu'rabul juz'ul awal minhu i'rab al musanna wa yubna al juz'u tsani 'ala al fathhi. Kesimpulannya adalah kecuali bilangan 12. Kalimat 12 itu adalah duanya yang mu'rab sebagaimana dihukumi isim yang musanna, kalau marfu dengan alif, kalau majrur ataupun mansub dengan ya. Tetapi asrahnya dia adalah isim yang mabni. Berarti dari sini kesimpulan dari awal sampai akhir, semua isi, semua adat adalah mabni, mu'rab, kecuali bilangan 11 sampai dengan 19 yang sering kita kenal dengan adadul murakabah, kecuali 12. Kalau 12 adalah yang mu'rab angka duanya, tetap yang 10 adalah isim yang mabni. Seperti dalam contoh qara'tu arba'ata kutubin, kalimat kutubin adalah isim yang majrur karena dia adalah tamyiz yang majrur karena bilangan jatuh setelah bilangan 3 sampai dengan 9 3 sampai dengan 10, maka dia adalah tamyiznya harus majrur. Maka arba'ata maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Kemudian kutubin tamyizun majrurun bil kasrah. Kenapa? Karena qaidah adalah tamyiz dibaca jamak majrur. Kapan? Apabila dia adalah bilangan jatuh setelah bilangan antara 3 sampai dengan 10, itu jamak yang majrur. Kemudian contoh selanjutnya idfa'u mablagha khamsatin wa isrina qursan. Kalimat kursan adalah mansub sebagai tamyiz. Kenapa mansub? Karena dia adalah isim nakirah yang jatuh setelah bilangan antara 11 sampai dengan 99, maka tamyiznya adalah mufrad yang mansub. Kemudian contoh selanjutnya idfa'u mablaghan wa qadruhu sab'atun wa arba'una junaiha. Sahihnya di situ adalah sab'atun wa arba'un, kemudian khamsatin wa isrin, kalimat yang adat yang mu'rab bukan mabni. Kemudian kalimat junaihan mansub sebagai tamyiz, dia adalah bilangan jatuh setelah bilangan 11 sampai dengan 99, maka tamyiznya mansub dan mufrad. Kemudian najaha salasata asara taliban. Antum perhatikan kalimat salasata asara atau salasata asara. Salasata asara mabniyun alal fathil juz'aini fi mahalli raf'in fa'il. Kenapa? Karena adadul murakkabah adalah isim yang mabni dimanapun letak adadul murakkabah, apa namanya, tarkibal ma'al asrah. kalau marfu, kalau mubtada berarti fi mahali raf'in, kalau mansub berarti fi mahali nasbin, kalau majrur berarti fi mahali jarin. Kenapa? Karena salah sata asara adalah dinamakan sebagai a'dadul murakabah, hitungan 11 sampai dengan 19 itu adalah isim yang mansub ataupun isim yang mabni. Maka taliban isim yang mansub sebagai tamyiz mufrad dan mansub, karena dia jatuh setelah adat antara 11 sampai dengan 99, maka tamyiznya adalah isim yang mansub dan mufrad. Kemudian contoh selanjutnya, hadara isna asara taliban wa katabu isnatai asrata risalatan. Hadara fi'lul madi mabniun 'alal fathah. Isna asara taliban, isna ismun marfu'un sebagai fa'il. Kenapa? Ka isna asara marfu' sebagai fa'il karena jatuh setelah hadara. Kemudian isna berarti kan dia marfu' bukan mabni, tanda rafanya dengan apa namanya, dengan alif karena isim yang musanna. Kemudian isna asara dinamakan sebagai a'dadul murakkabah, yang juz pertama dia mabni, yang juz yang kedua dia adalah isim yang murakkab. Maka asara tetap dikatakan sebagai isim yang mabni. Taliban mansub sebagai tamyiz. Wa katabu isnatai asrata risalatan. Isnatai mansub sebagai maf'ulun bi, tanda nasabnya dengan ya karena isim yang musanna. Asrata mabniyun alal fathi, risalatan isim yang mansub karena sebagai tamyiz mansub dan mufrad. Isna asara fa'ilun wal juzul awal minhu wa isna marfun bil alif li annahu mu'rabun i'rabal musanna. Isna asara adalah fa'il dan juz pertama wawa isna marfu dengan alif, dirafa dengan alif karena dia adalah isim yang mu'rab, di'rab sebagaimana isim yang musanna. Wa asara mabniyun alal fathi, dengan isna asara adalah mabni di atas fathah kan adadul murakabah. Kemudian isnatai asrata maf'ulun bihi wal juzul awal minhu wawa isnatai mansubun bilya li'annahu mu'rabun i'rabal musanna wa asrata mabniyun alal fathi. Isnatai asrata maf'ulun bi, juz yang pertama adalah isim yang mu'rab, kemudian juz yang kedua adalah isim yang mabni. Isnatai mansub tanda nasab dengan ya karena dia adalah isim yang musanna, di'rab sebagaimana isim yang musanna. Kemudian kita cukupkan sekian dari tamyiz. Kemudian kita lanjutkan adalah nanti dengan cara membaca kitab Khut Aqidataka. Kemudian